Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian pada kitab Talkhis Fiqhil Faraid yang ditulis oleh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada kajian sebelumnya kita membahas tentang Al-Aul. Al-Aul yaitu penambahan di dalam saham yang konsekuensinya terjadinya pengurangan pada jatah masing-masing dari ahli waris. Dan rinciannya sudah kita jelaskan, dan juga kita sudah menjelaskan sistem atau cara di dalam membagi warisan, yaitu menggunakan barakallahu fikum teori KPK yang kita pelajari dahulu ketika masih sekolah, yaitu barakallahu fikum penyebutnya diambil dari penyebut. Nah, ada pembilang dan penyebut, kemudian dari penyebut tersebut dikumpulkan dan diambil KPK-nya. Barakallahu fikum. Berikutnya adalah halaman berikutnya, yaitu tentang latihan-latihan. Di sini ada banyak latihan. Halaman 36. Latihan-latihan. Dan ini sudah sering kita sebutkan latihan-latihannya. Kita langsung pada pembahasan berikutnya, yaitu halaman 33 tentang al-asabah. Al-asabah. Asabah adalah jam'u asib, wa huwa man yarithu bila takdir. Asabah itu adalah kata jamak, mufradnya adalah asib. Apa itu asib? Yaitu ahli waris yang mendapatkan warisan tanpa adanya takaran tertentu. Yakni dia akan mendapatkan sisa dari warisan yang telah dibagikan, atau bahkan bisa jadi dia mendapatkan seluruh dari harta warisan, atau bahkan dia tidak mendapatkan warisan sama sekali. Nah, ini konsekuensi dari asabah, dan yang terakhir jarang terjadi. Fayaritsu jami'al mali idza illam yakun ma'ahu sahibu fard. Maka dia akan mendapatkan warisan seluruh dari harta warisan. Dia mau mendapatkan seluruh dari warisan kalau seandainya tidak ada bersamanya ashabul furud. Ashabul furudnya tidak ada. Nanti akan kita sebutkan contohnya. Kalau enggak ada ashabul furud, maka warisan akan diserahkan kepada asabah seluruhnya. Wa yarithu baqihi ma'a sahibi fardin istaghraqa ba'dhal mali. Dan dia mendapatkan warisan yang tersisa setelah dibagikan kepada ashabul furud. Yakni ashabul furudnya ada. Nah, maka al-asabah ini mendapatkan sisa setelah ashabul hurud mengambil jatah dari sebagian harta warisan yang ditinggalkan oleh al-mayyit. Nah, yaritu baqihi, dia mendapatkan waris dari yang tersisa bersama dengan sahibu fardin, yang mana sahibu fardin ini mengambil ba'dal mal atau mendapatkan sebagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh al-mayyit. Nah, barakallahu fikum. Seperti seorang ayah meninggal, kemudian ahli warisnya ibu dan anaknya, anak laki-lakinya. Maka si ibu mendapatkan 1/8. Maka si ibu mendapatkan 1/8. Kemudian sisanya diperuntukkan untuk siapa? Anak laki-lakinya sebagai asabah. Wala yaritsu syai'an ma'a sahibi fardin istaghraqa jami'al mal. Dan al-asabah bisa tidak mendapatkan warisan sama sekali, yang mana sahibu fardin, ashabul furud, mengambil seluruh dari harta warisan. Nah, di sana ada asabah, kemudian ashabul furud. Kemudian harta tersebut dibagikan, pertama-tama yang didahulukan siapa? Ashabul furud. Diberikan kepada ashabul furud. Setelah dibagikan, ternyata habis, tidak ada yang tersisa. Barakallahu fikum. Maka di sini konsekuensinya al-asabah tidak mendapatkan warisan sama sekali. Nah, sehingga oleh karena itu al-asabah, nah, dalam terkait dengan harta warisan ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Yang pertama, dia mendapatkan seluruh dari harta warisan kalau seandainya tidak ada ashabul furud. Seseorang meninggal, kemudian yang ahli warisnya hanya satu orang, anak laki-laki. Nah, istri tidak ada, ayah ibu juga tidak ada. Maka seluruh hartanya diperuntukkan kepada siapa? Anak laki-laki tersebut sebagai asabah. Nah, yang kedua, keadaan yang kedua, dia mendapatkan sisa dari warisan yang telah dibagikan kepada ashabul furud. Nah, seperti yang kita gambarkan tadi, barakallahu fikum, seseorang meninggal, kemudian ahli warisnya istri dan anak laki-lakinya. Maka istri mendapatkan 1/8, sisanya untuk siapa? Barakallahu fikum, anak laki-lakinya. Keadaan yang ketiga adalah al-asabah sama sekali tidak mendapatkan warisan. Dan ini jarang terjadi. Atau barakallahu fikum, terjadinya hanya kepada kerabat dari golongan asabah yang kaitannya dengan barakallahu fikum, kaitannya dengan na'am, dengan al-mayyit tidak terlalu erat, tidak terlalu erat. Na'am, barakallahu fikum. Kalau ayah dan anak dari generasi, dari golongan asabah, tidak akan terjadi keadaan seperti ini kepadanya. Na'am, tidak akan terjadi enam keadaan seperti ini kepadanya. Dan itu akan terjadi kepada al-hawashi, kepada al-hawashi, kesamping. Nah, kerabat yang kesamping, saudara, naam, saudara laki-laki. Nanti kan kita bacakan contohnya. Nah, di sini ya Syekh akan menyebutkan contohnya masing-masing. Mithalu irtihi jami'al mal. Contoh al-asabah mendapatkan warisan seluruh dari harta yang ditinggalkan oleh al-mayyit. An yamuta syakhsun an akhihi asy-syakik falahu jami'ul mal. Seseorang meninggal, kemudian yang dia tinggalkan adalah saudara kandungnya satu orang. Enggak ada yang lain. Dia enggak punya anak, ayah ibu juga tidak ada. barakallahu fikum. Maka falahu jami'ul mal, maka dia saudara laki-laki ini mendapatkan seluruh dari harta yang ditinggalkan oleh al-mayyit. Ini contoh al-asabah mendapatkan warisan seluruh dari harta yang ditinggalkan. Yang kedua, wa mithalu irthihi irthihi baqihi. Wa mithalu irthihi baqiyahu. Contoh al-asabah mendapatkan warisan sisa setelah dibagikan kepada ashabul furud. Antamu tamra'atun an zawjiha wa akhawaiha min ummiha wa akhawaiha asyakiqain asyakiqain. Seorang wanita meninggal, an zawjiha, kemudian ahli warisnya adalah suaminya dan dua orang saudara seibu. Nah, saudara seibu, dua orang saudara seibu dan dua orang saudara kandung. Nah, berarti di sini ada lima orang. Yang pertama suami, kemudian dua orang saudara seibu, kemudian dua orang saudara kandung. Nah, falizawd an-nisf, suami mendapatkan setengah. Walil akhawaini minal ats-tsuluts, dan untuk saudara, untuk dua orang saudara seibu mendapatkan sepertiga. Walil akhawaini asyaqiqaini al-baqi, dan untuk dua orang saudara kandung al-baqi, yang tersisa. Untuk dua orang saudara kandung, enam mendapatkan sisa. Sehingga sisanya di sini berapa? Enam, seperenam. Seperenam untuk dua orang saudara kandung. Nah, jadi al-asabah ini dia fleksibel. Jatahnya tidak tentu, tergantung keadaan. Bisa mendapatkan bagian yang banyak, banyak sekali dan melebihi dari ashabul furud. Bisa kurang dari ashabul furud, atau bahkan sama sekali dia tidak mendapatkan warisan, dan itu jarang terjadi. Wa mithalu adami irthihi, contoh, nam, contoh al-asabah tidak mendapatkan warisan. Antamu tamra'atun an zawjiha. Yang ketiga ini yang bagian yang ketiga, yaitu al-asabah tidak mendapatkan warisan. Seorang wanita meninggal, kemudian ahli warisnya adalah suaminya, ibunya, kemudian wa akhawaiha min ummiha, dua saudara seibu, wa akhawaiha asyaqiqaini. Nah, kita tuliskan. Seorang meninggal, mayyit, an zawjiha, kemudian ahli warisnya apa? Zawjun. Berarti yang meninggal perempuan. Wa ummiha, kemudian ibunya. Kemudian akhwani asyakiqani, akhwani syakiqani. Nah, akhwani minal minal kemudian ada akhwani syakiqani. 6. Ada berapa orang? 6. Yang pertama untuk mayit, untuk apa? Yang meninggal mayit, yang ahli warisnya zaujun, suami, kemudian ibu, kemudian akhwani minal dua orang saudara seibu, kemudian akhwani syakikani, dua orang saudara kandung. 6. Berarti ada berapa orang ini? 1, 2, 6, 6, 4, 6. Barakallahu fikum. Zaujun mendapatkan berapa? Setengah, karena enggak punya anak. 6, setengah, karena tidak punya anak. Kemudian ibu mendapatkan berapa? As-sudus. Mendapatkan 1/6. Kenapa ibu mendapatkan 1/6? Karena mayit memiliki saudara. Mayit memiliki saudara yang jumlahnya lebih dari 1. Mayit memiliki saudara yang jumlahnya lebih dari 1, sehingga ibu hanya mendapatkan 1/6. Kemudian akhwani minal Nah, sebelumnya kita golongkan dulu mana yang ashabul furud dan mana asobah. Zaujun ini termasuk dari ashabul furud. Ibu, dua orang saudara seibu. Nah, berarti ada tiga golongan ashabul furud di sini. Al-asobah mana? Akhwani syakikani. Nah, kemudian akhwani minal berapa dapatnya? Mereka mendapatkan 1/3. Nah, mereka mendapatkan 1/3. Nah, 1/3 bagi 2 berarti. Berarti masing-masing mendapatkan berapa? 1/6. Sekarang mulai 6, kita lihat penyebutnya ada 3, ada 6 dan ada 2. Berarti KPK-nya berapa? 6. Berapa? KPK-nya 6. Iya. KPK-nya 6, berarti hartanya dibagi menjadi 6. 1 2 3 4 5 6. Barakallahu fikum. Setengah berarti mendapatkan berapa saham? 3 saham. 1/6 mendapatkan berapa saham? Barakallahu fikum. 1 saham. Kemudian 1/3 mendapatkan berapa saham? 2 saham. Ada yang tersisa? Tidak ada. Sehingga oleh karena itu akhwani syaqiqani tidak dapat. Nah, karena harta warisannya sudah dibagikan kepada ashabul furud. Nah, masa saudara kandung enggak dapat, ini saudara seibu dapat. Barakallahu fikum. Nah, ini sudah pembagiannya tilka hududullah. Itulah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, barang siapa yang telah melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Sehingga oleh karena itu la syai'a lil akhawaini asyakiqaini listighraqil furud jami'al mal, tidak ada bagian untuk saudara kandung. Kenapa demikian? Dikarenakan ashabul furud sudah memborong semua harta warisan. Nah, baik itu dari suami, ibu, dan dua orang saudara seibu. Nah, barakallahu fikum. Dan ini sudah kita pelajari sebelumnya di dalam pembagian harta warisan yang didahulukan apa? Ashabul furud. Ashabul furud. Mereka adalah prioritas. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alhiqul fara'idha bi ahliha." Sampaikan warisan tersebut kepada ashabul furud, kepada ashabul furud. Fama bakiya, kalau seandainya tersisa, fahuwali aula rojulin zakarin, maka diperuntukkan kepada kerabat laki-laki yang paling dekat. Kerabat laki-laki yang paling dekat, yakni kepada asobah. Nah, kepada asobah yang terdekat. Nah, kalau di situ ada anak laki-laki dan ayah, kalau di situ ada posisinya ada anak laki-laki dan ayah, maka yang didahulukan siapa? Anak. Sehingga ayah tidak mendapatkan warisan secara asobah, dia hanya mendapatkan secara apa? Al-furud. Secara al-furud. Nah, atau nah, di situ ada anak laki-laki, kemudian mayit juga punya saudara laki-laki. Nah, sama-sama asobah, mana yang didahulukan? Posisi yang paling kuat siapa? Anak laki-laki. Sehingga oleh karena itu saudara laki-laki ini tidak dapat. Ini makna fahwali aula rojulin zakarin. Kalau seandainya ada yang tersisa, maka diperuntukkan kepada naam kerabat laki-laki yang paling dekat. Naam, kepada asobah yang memiliki hubungan yang paling erat. Barakallahu fikum. Mafhum? Naam. Kita lanjutkan. Aqsamul asobah. Jenis-jenis asobah. Pembagian-pembagian asobah. Yanqasimul asobatu ila thalathati aqsam. Al-asobah itu terbagi menjadi tiga macam. Al-asobah itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah asibun binafsihi. Kita tuliskan. Aqsamul asobah. Aqsamul asobah. Yang pertama apa? Asibun. Asibun binafsihi. Binafsihi. Yang kedua, asibun bighairihi. Yang ketiga, asibun ma'a ghairihi. Ma'a ghairihi. Ada tiga jenis asobah. Asibun binafsihi. Asibun binafsihi. Dia sebagai asobah karena memang dirinya sudah asobah. Karena memang dirinya sudah asobah. Kalau asibun bighairihi, dia menjadi asobah dikarenakan asibun binafsihi. Dikarenakan adanya asibun binafsihi. Dia menjadi asobah bighairihi disebabkan orang lain, disebabkan selainnya. Yakni dia menjadi asobah dikarenakan ada asibun binafsihi. Nah, ini penyebab yang menjadikan asobah jenis yang kedua ini. Adapun yang ketiga, asibun ma'a ghairihi. Nah, dia menjadi asobah dikarenakan tidak adanya jenis yang pertama ini. Nah, dia menjadi asobah dikarenakan tidak adanya asibun binafsihi. Nah, jadi apa perbedaan yang pertama, yang kedua dengan yang kedua dengan yang ketiga? Nah, kalau yang kedua harus ada yang pertama. Kalau yang kedua dia tidak bisa berdiri sendiri, harus ada asibun binafsihi. Contohnya ini adalah anak perempuan. Anak perempuan, kalau dia satu orang, nah, anaknya cuma perempuan, tidak ada anak laki-laki. Nah, maka dia digolongkan sebagai ashabul furud, tidak bisa digolongkan sebagai asobah. Anak perempuan bisa menjadi asobah apabila ada asibun binafsihi. Siapa itu? anak laki-laki. Nah, sehingga oleh karena itu anak perempuan ini menjadi asabah dikarenakan al-mayyit juga memiliki anak laki-laki. Nah, adapun jenis yang ketiga asibun ma'a ghairihi. Nah, dia menjadi asabah lantaran ini tidak ada. Nah, dan ini gambarannya adalah terjadi pada saudari dari al-mayyit, saudara perempuan dari al-mayyit. Nah, saudara perempuan dari al-mayyit, baik yang naam kandung ataupun satu ayah beda ibu. Sementara al-mayyit tidak memiliki anak laki-laki. Sementara al-mayyit tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan. Nah, sehingga oleh karena itu dia menjadi asobah di menggantikan posisi asibun binafsihi. Jadi fungsinya 6, dia menjadi asobah sebagai apa? Pengganti dari asibun binafsihi. Nah, mafhum perbedaan antara tiga hal ini. Yang pertama saya ulangi, karena dia asibun binafsihi karena dia sudah asobah pada dirinya sendiri. Seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, 6, cucu laki-laki. Nah, ini asibun binafsihi. Ayah asibun bighairihi, dia menjadi asobah dikarenakan adanya asibun binafsihi. Contohnya apa? Anak laki-laki, anak perempuan disebabkan menjadi asobah disebabkan anak laki-laki. Saudara perempuan menjadi asobah disebabkan saudara laki-laki. Adapun asibun ma'a ghairihi menjadi asobah lantaran asibun binafsihi tidak ada. Ini menjadi asobah dikarenakan asibun binafsihi tidak ada. Sehingga oleh karena itu asibun ma'a ghairihi posisinya naik. Nah, posisinya menggantikan asibun binafsihi. Nah, dan ini hanya dua, contohnya hanya dua. Jenis yang ketiga ini contohnya hanya dua. Kita lanjutkan. Kita bahas satu persatu. Fal asib bin nafsihum. Al asobah dikarenakan dirinya sendiri adalah yang pertama jami'uz zukur. Jami'uz zukur, seluruh laki-laki minal usul wal furu' wal hawashi. Saya ulangi, al asib bin nafsihum, asib dikarenakan dirinya sendiri, mereka adalah seluruh laki-laki dari al-usul. Al-usul itu ke atas, ayah, kakek, dan terus ke atas. Wal-furu', wal-furu' ini kemana? Ke bawah, keturunan. Nah, al-furu' ini keturunan. Laki-laki, seluruh keturunan dari laki-laki. Wal-hawashi, al-hawashi ini ke samping. Paman, nam termasuk dari al-hawashi, nam saudara termasuk dari al-hawashi, ponakan termasuk dari al-hawashi. Barakallahu fikum. Seluruh laki-laki dari al-usul wal-furu' wal-hawashi, nam jadi al-hawashi ini ke samping ya. Contohnya siapa? Saudara, paman, ponakan, dan seterusnya. Seluruh laki-laki dari al-usul wal-furu' wal-hawashi ini digolongkan sebagai al-asib bin nafsi. Illa kecuali. Nah, ada pengecualian. Al-ikhwah minal Al-ikhwah minal Ikhwah minal Saudara laki-laki seibu. Nah, al-ikhwah minal ini dari usul furu' atau al-hawashi? Hah? Teguh? Al-hawashi. Nah, al-ikhwah minal itu dari golongan al-hawashi. Karena al-qorobah itu dibagi menjadi tiga. Dalam ilmu warisan al-qorobah itu dibagi menjadi tiga. Nah, siapa saja itu? Yang pertama al-usul. Al-usul itu ke atas. Nah, ayah, ibu, kakek, nenek itu al-usul. Yang kedua apa? Al-furu', furu' ke bawah. Nah, keturunan. Anak, cucu, dan cicit dan seterusnya. Al-hawasyi ke samping. Al-hawasyi ke samping. Saudara, paman, bibi, ni al-hawasyi. Nah, seluruh laki-laki dari dzukur al-usul wal furu', naam wal hawasyi itu naam adalah al-asib bin nafsi, kecuali saudara laki-laki seibu. Wa dzawil arham, dan kecuali laki-laki dari golongan dzawul arham. Laki-laki dari golongan siapa? Dzaul arham. Nah, yaitu kerabat yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Masih ada hubungan kekerabatan, tapi secara pembagian harta warisan dia tidak mendapatkan jatah. Contohnya adalah cucu laki-laki dari anak perempuan. Mayit punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Kemudian anak perempuan ini punya anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, termasuk qarabah dari al-usul. Akan tetapi dia tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena posisinya terhalangi oleh siapa? Perempuan. Posisinya terhalangi oleh perempuan. Sehingga oleh karena itu dia digolongkan sebagai siapa? Dzaul arham. Nah, digolongkan sebagai dzaul arham. Barakallahu fikum. Jadi ahli waris mendapatkan warisan atau tidak mendapatkan warisan dibagi menjadi tiga. Saya ulangi, qarabah secara umum dibagi menjadi tiga. Ya, qarabah secara umum dibagi menjadi tiga. Ada al-usul, ada al-furu', ada al-hawasyi. Nah, di antara mereka ini ada yang dapat dan ada yang tidak. Nah sekarang al-qarabah itu dari sisi dapat atau tidaknya harta warisan dibagi lagi menjadi tiga. Nah, yang pertama apa? Ashabul hurud, kemudian al-asobah, kemudian yang ketiga apa? Dzaul arham. Yang dapat siapa saja? Ashabul hurud dan al-asobah. Dzaul arham dapat? Tidak. Dzaul arham tidak. Tidak mendapatkan 6 harta warisan. Yang kedua, al-asib bin nafsi man yarithu bil wala minadh dhukur. Man yarithu bil wala minadh dhukur awil inath kal mu'tiq wal mu'tiqah. Seluruh yang mendapatkan warisan secara perwalian, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Nah, seluruh orang yang mendapatkan warisan dikarenakan perwalian, perwalian al-wala. Nah, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Kal mu'tiq wal mu'tiqah, seperti lelaki yang memerdekakan seorang budak atau perempuan yang memerdekakan seorang budak. Nah, sehingga oleh karena itu dia mendapatkan warisan secara al-wala, secara al-wala. Nah, kapan al-wali ini al-mu'tiq awil mu'tiqah mendapatkan warisan? Ketika dia memerdekakan seorang budak, kemudian mantan budak yang dia merdekakan ini bekerja dan menghasilkan uang, kemudian dia meninggal dan dia memiliki harta yang dia tinggalkan. Kalau seandainya barakallahu fikum, mantan budak yang dimerdekakan ini tidak memiliki asobah, 6. Tidak memiliki ahli waris dari asabah, barakallahu fikum, maka yang akan menjadi asabahnya adalah 6. Yang memerdekakan tadi. 6. Yang memerdekakan dia tadi, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan. Barakallahu fikum. Nah, ini dia menjadi asib bin nafsi, menjadi asib, menjadi asabah dikarenakan dirinya sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. Kita lanjutkan pada kajian pada waktu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.